فيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan apabila engkau melihat seseorang, mendengar seseorang, ketika engkau membawakan kepadanya hadis, fala yuriduhu, maka dia tidak menghendakinya, tidak menginginkan hadis tersebut. وَيُرِيدُ الْقُرْآنَ, dan yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, jangan kamu ragu bahwa dia seseorang yang telah bergabung, telah masuk dalam sekutu dinding. Fakum min indihi, bangun untuk bangkit dari sisinya. Itu ya diciptakan. Wada'ahu, tinggalkan dia. Barakallahu fikum, kata Imam Rabi bin Hadi al-Mahbar, yushiru mu'allif rahimahullah ila al-ahadith allati waradat fi hadha al-bab. Pengarangnya Imam Al-Barbahari rahimahullah mengisyaratkan kepada hadis yang telah datang dalam permasalahan ini. Dua hadis yang dibawakan oleh Rasulullah Ta'ala misal hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Contoh hadis Abu Rafi radhiyallahu ta'ala anhu, la albayanna ahadukum muttafi'an ala arifatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام memperingatkan kepada para sahabat beliau barakallahu fikum, hati-hati temukan atau seseorang engkau jumpai muttaki'an ala arifatihi, duduk di atas kursinya, ranjangnya. Dalam sebuah riwayat, dia duduk dalam kondisi syab'an, kenyang, berlimpah ruah dengan nikmat-nikmat duniawi barakallahu. Hati-hati peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Seseorang di antara kalian akan berperilaku seperti ini, atau menemukan orang yang berperilaku seperti ini, yaitu datang kepadanya perintah dari apa yang aku peringat atau aku larang darinya, lalu keluar kalimat dan kata, la adri, saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, apa yang kami jumpai dan temukan di dalam kitab Allah, itu yang mengikuti. Menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya dengan berbagai alasan. bukan penolakannya yang tak mau sama sekali. Tentu dia menolak dengan berbagai macam alasan barakallahu. Di antaranya disebutkan rahimani wa rahimakumullah, dia tidak mau hadis karena hadis ini terriwayatkan dari orang-orang yang belum tentu semuanya thiqah. Tidak semuanya bisa dipercaya, tidak semuanya bisa kuat. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kalau hadis itu harus diketahui dahulu, dicari sahih dhaifnya dan seterusnya, butuh usaha. Dia menolak hadis Nabi alaihi salatu wasallam sampai dibantah oleh para ulama, padahal Al-Quran itu datang yang menadiri dari jari itu juga. Ya, dari Rasulullah SAW kepada para sahabat Nabi, sahabat Nabi ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in. Al-Quran sudah demikian. Kalau sampai yang semuanya menolak hadis, ya sepertinya Anda juga akan menolak Al-Quran. Karena rijal-rijal hadis-hadis itu pula yang menyampaikan kepada kita Al-Quran. Barakallahu fikum. Wa hadithun jamzan bin ma'diyatun ma'diyatun yunikur rajulu mutfadiyan ala alifatih. Mungkin-mungkin akan ada seseorang bersandar, duduk bersandar di atas kursinya, yuhadithu bi hadithin min hadithi. Ya, lalu kemudian dia menyampaikan atau disampaikan kepada Yahudi dari hadis-hadis itu, fayaqulu bainana wa bainakum kitab, antara kami dengan kalian kitabullah. Maksudnya sudahlah cukup, kami dengan kalian ini loh akhirnya kitabullah. Fama wajadna fihi min halalin sahlanna, apa yang kami jumpai di dalam kitabullah dari halal, kami halalkan dia. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna, apa yang kami jumpai di dalam kitabullah dari hal yang haram, kami haramkan. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlana Allah. Ketahui, sesungguhnya apa yang telah diharamkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam seperti apa yang telah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dua hadis yang dibawakan Allah. Beliau menjelaskan rahimahni wa rahimakumullah, sebelum beliau menjelaskan tentang konsep Qur'aniyyah. Beliau mengatakan, hafizahullah falladhi yuharrimuhu ar-rasul mithlalladhi yuharrimuhu Allah. Apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Idza ja'at sunnatun bi tahdidin aw tahrimin fahiyya min hadhihi an-nafiyati tashri'iyyati tusawwir Qur'an. Apabila datang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan halal atau haram, maka ini adalah termasuk dari sisi an-nafiyah tashri'iyyah, pensyariatan sama dengan Al-Qur'an. Kama la yajuz Tidak boleh menolak nas Al-Quran maka tidak apabila datang boleh untuk menolak nas hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tawa kedua-duanya adalah lidah. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harrama Allah, seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Wa ma ataakum ar-rasul faqudhuh wa ma nahaakum anhu fantahu. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah ia. Dan apa yang dia larang kalian darinya, tinggalkanlah. Dalam ayat surat An-Nur ayat 63, Allah Jalla wa'ala memperingatkan, maka berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Walladzina yarjuna sunnata yuhtanuna ila darajatil ilhad kama asyara al-musannif. Orang-orang yang telah menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan terfitnah, akan terjatuh ke dalam jurang sampai kepada derajat al-ilhad, menyimpang, menyewang, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang beliau sebutkan barakallahu fiik, bahwa untuk mempercayai Al-Quran mi'ah bi'mi'ah 100%, maka engkau juga mempercayai apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam 100%. Bisa barakallahu fikum, mereka mengatakan ya, yang menolak sunnah ini kan Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan mereka barakallahu fikum, ya, ada pun sunnah telah banyak dikritik, ya, maka dijawab dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Ala menjaga Al-Quran dan menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjaga sunnah Nabi-Nya, Allah membangkitkan pada setiap generasi barakallahu fikum para pejuang-pejuang agamanya yang meriwayatkan dari thiqat ke thiqat ke thiqat sampai kemudian hadisnya sahih barakallahu fikum, sampai kemudian hadisnya itu tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memunculkan mereka untuk kemudian mentahqiq hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mengerti rijal bagaimana kondisi fulan rawi fulan. Semuanya itu adalah bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah Jalla wa Ala terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau kemudian menyebutkan barakallahu fikum, Al-Qur'aniyun wahidatun wa zanadiqa. Mereka yang menolak Al-Qur'an, istilahnya kan mereka mengistilahkan diri mereka dengan Qur'aniyun, padahal mereka itu adalah, kata para ulama, ingkar sunnah, orang-orang yang ingkar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenapa barakallahu fikum memakai kalimat yang enak didengar, yang subhanallah, itulah akan disebutkan pada bab keberikutnya barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah sepanjang masa, kejahatan yang ditimbulkan di tengah umat ini tidak hanya kerusakan agama, tetapi akan barakallahu fikum merusak dunia. Kebid'ahan itu rahiman wa rahimakumullah. Akan beliau sebutkan pada bab yang berikutnya. Beliau mengatakan Al-Qur'anun malaikah wa zanadiqah. Mereka adalah malaikah zanadiqah orang-orang kafir kepada Allah. Waqad ijtama'a a'immatu ahli sunnah wal ahli bid'ah 'ala takfirihim. Allahu Akbar. Bahkan kata beliau sungguh telah bersepakat imam-imam ahli sunnah, bahkan imam-imam ahli bid'ah sepakat tentang kekafiran mereka. Mereka kafir kepada Allah. Li'annahum raddu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menolak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fa asbahat salatuhum ghairu salatil muslimin. Karena mereka menolak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, akan salat mereka tidak lagi seperti salatnya kaum muslimin. Keyakinan wa aqidatuhum ghairu aqidatil muslimin. Keyakinan mereka tidak lagi seperti keyakinan al-muslimi wa zakatuhum ghairu zakatil muslimin. Zakat mereka tidak lagi seperti zakatnya kaum muslimin. Wa amaluhum ghairu amalil muslimin. Perbuatan amal-amal mereka tidak lagi sama dengan amalan-amalan kaum muslimin. Fa'asbahu kuffar. Mereka menjadi orang-orang kafir. Di anna sunnata bayanul Qur'an. Fala na'rifu tafasila salati wala zakati wala sawmi wala haji ala al-wajhi al-mashru' alladhi nassa alayhi al-Qur'an illa bisunnah. Karena kita tidak akan pernah mengetahui rincian tata cara salat, berzakat, berpuasa, berhaji dengan tinjauan, dengan pelaksanaan yang disyariatkan dari Al-Quran sendiri, kecuali sunnah, kecuali dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barakallahu fikum di awal-awal kita mendengar dakwah sunnah, barakallahu fikum wa dakwah salafiyah rahimah wa rahimahumullah jami'an. Ini juga berkumpulan pembahasan para ulama terkait dengan Qur'aniyun. Mereka-mereka yang menamakan diri Qur'aniyun barakallahu fikum, sesungguhnya mereka adalah ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, wa man radda sunnata faqad radda al-Qur'an. Siapa saja yang menolak sunnah, maka sungguh dia telah menolak Al-Qur'an. Hadza dalil 'ala makanati sunnati 'inda Allah wa 'inda rasulih. Wa innal mu'minun. Ini adalah sebagai bukti tentang kedudukan sunnah di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal mu'minin di sisi kaum mu'minin. Barakallahu fiik. Maka oleh karena itu di saat kita bersemangat mengkaji Al-Qur'an, maka kita juga bersemangat mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kita bersemangat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kita juga harus memiliki semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ala kulli hal, beliau telah menyiapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan ada orang-orang yang menepi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, membuang Al-Quran, membuang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tidak mau barakallahu fikum untuk kemudian ia mempelajari, ia mengamalkan apalagi apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan Al-Quran tidak cukup. Akan terjadi perbedaan yang mendasar antara dengan mereka dengan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada poin yang berikutnya 148. Wa'la annal ahwa'a kullaha radiyatun tad'u ila sayfi wa arja'uha wa akfaruha ar-rawafidu wal-mu'tazilatu wal-jahmiyatu fa'innahu yuridu nasa ala ta'filin wa zandaqa. Ketahuilah, hawa nafsu semuanya adalah radiyah membinasakan. Ketahuilah, kata beliau, al-ahwa semuanya barakallahu fikum membinasakan. Semua hawa nafsu itu mengajak kepada sayf, mengajak kepada pedang, yaitu pertumpahan darah barakallahu fikum. Yang paling jelek pengikut hawa nafsu dan yang paling kufur dari pengikut hawa nafsu itu, beliau menyebutkan ar-rawafid, Syiah Rafidhah, wal-mu'tazilah, Mu'tazilah, wal-jahmiyah barakallahu fikum. Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha, wal-jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan. Kata beliau, mereka semuanya ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah menginginkan agar orang-orang itu terjatuh dalam prinsip at-ta'fil, menolak barakallahu fikum meniadakan, maksudnya kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wazandaqa kekufur, mereka mengajak manusia agar menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan, al-musannif rahimahullah Imam al-Barbahari berbicara tentang ansyari bid'ah, kejahatan kebid'ahan, dan wa khatariha 'alal ummati fi diniha wa dunyaha. Beliau berbicara tentang bahaya kebid'ahan itu atas umat, baik dalam urusan agamanya ataupun dalam urusan dunianya. Bahaya syarrul umur, perkara baru dalam urusan agama adalah sejelek-jelek perkara. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli khutabihi aw jumliha. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah menyatakan dalam semua khutbahnya atau mayoritas khutbahnya, amma ba'du fa inna khayral hadis kitabullah wa khayrul huda wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalal wa kullu bid'atin dhalal. Kata beliau, fal bid'atu dhalal wa dhalal. Sedangkan barakallahu fikum dianggap enteng persoalannya. Sebagaimana persoalan kesyirikan itu dianggap enteng. Maka di sini letaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah berjibaku bersama TNI dan Polri untuk melindungi negeri dan anak negeri ini dari malapetaka dan marabahaya. Barakallahu fiik. Bekerja sama dengan kerja sama yang luar biasa. Ingat, tidak ada yang mengetahui kerja sama yang kuat ini kecuali orang-orang yang berilmu tentang kitab Allah dan berilmu tentang sunnah Nabi Al-Salaam. Kiprah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini oleh sebagian pihak dianggap barakallahu fikum mereka adalah kaum perusahaan. Mereka adalah kaum yang berjiwa radikalis. Kalau demikian kesimpulan berarti harus diberangus, harus dilihatkan, harus dipenuhi barakallah kita. Siapa yang mengucapkan? Yang mengucapkan ini siapa? Mereka-mereka yang berada dalam perkataan perbuatan kesyirikan, getol terkait dengan kebid'ahan, mereka yang banyak berucap dulu. Mereka yang menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sarang radikalis, sarang radikal, orang-orang radikal barakallahu fikum. Akan dibuktikan oleh beliau bahwa ketidakadilan itulah yang menjadi sarang radikal. Siapa saja yang keluar dari sunnah Nabi Alaihissalam ujung-ujungnya al-sayyid pedang menghalangkan darah saudaranya. Barulah kalau kita mau bukti sudah terlalu banyak. Mungkin organisasi besar di negeri kita ini sudah memperlihatkan barulah itu. Itulah akibat dari keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai menghalalkan darah keluarganya sendiri karena berbeda. Ya mungkin partai berbeda barakallahu fikum ya konsep padahal ya sama-sama tapi berbeda arah. Ada yang ya ikilah barakallahu fikum, ada yang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menyebutkan fal bid'atu dhalalun wa hala. Kebid'ahan itu adalah kesesatan dan kebinasaan. Wa hiya syarrul umur. Namun misalkan yang mau usahakan apa saja, mau dituding, dituduh bagaimana pun, alhamdulillah tidak mempengaruhi kita sedikit pun dan insya Allah tidak akan mempengaruhi kaum sendiri. Karena perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah besar, berjibaku bekerja sama dengan kerjasama yang kuat dan erat dengan TNI Polri untuk menjaga negeri ini dan anak negeri ini dari mara bahaya barakallahu. Coba minta datangkan dosa apa yang paling membahayakan kehidupan di dunia ini, yang akan menghancurkan kehidupan di dunia ini, dosa apa sih? Kalau mereka berilmu tentang Al-Quran, mereka akan menjawab tidak ada dosa yang paling besar mengundang murkanya Allah Jalla wa'ala, menyebabkan musibah demi musibah terjadi di negeri ini, dan dosa menyebutkan Allah Jalla wa'ala, dan dosa kesyirikan barakallahu fiikum. Mungkin apa yang menimpa saudara kita yang ada di Sidoarjo, itu kan musibah besar. Barakallahu fiikum, berapa kecamatan harus berapa desa kecamatan harus meninggalkan tempatnya. Barakallahu fiikum. Orang tidak tahu, tidak mau mengerti kalau ini adalah musibah besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu mereka mencoba untuk kemudian membeli, ya, kemudian melempar kepala kerbau apa berbagai macam bentuk barakallahu fiikum pengundangan terhadap murka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Walaupun itu berisiko besar buat mereka yang sabar mengikuti jalan para nabi dan rasul untuk memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, mereka-mereka yang istiqomah di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fiik, mereka sabar dan sabar untuk menghadapi, tahu berisiko iman wa rahimahumullah jalan. Demikian juga yang kedua, dosa yang tidak kalah mengerikan dan tidak kalah hebat dan bahaya akibat yang ditimbulkan, yaitu al-bid'ah, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Lain perkara-perkara besar yang memang dalam aturan, artinya tugas-tugas TNI dan Polri tidak menyentuh yang ini. Mereka bertugas untuk menghadapi apapun yang merongrong negeri dari luar, dan juga barakallahu fiikum, yakni dari dalam negerinya sendiri, ya, menghadapi berbagai macam bentuk kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan, mabuk, judi. Kita bersyukur atas tugas besar itu barakallahu fiikum. Tapi tahukah yang merongrong anak negeri ini sesungguhnya yang paling berbahaya di saat perang Ghazwatul Fikr, perang ulat syara, yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian menabuhkan al-sunnah muslimin rahimah wa rahimahumullah. Setelah kemudian sudah tidak lagi punya kepedulian terhadap agamanya, kelalaian dengan media-media sosial yang mereka sodorkan di tengah-tengah muslimin barakallahu fiikum dengan berbagai macam bentuk, tinggal barakallahu fiikum mereka dilindas imani wa imamullah. Dengan adanya perang urat syaraf ini, kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah, mereka berupaya menjaga, melindungi anak keturunan mereka dari mana bahaya perang urat syaraf ini barakallahu fiikum. Dan mereka punya andil yang besar terhadap negeri dan anak negeri. Terus atas dasar apa? engkau akan berkecil jiwa karena tidak punya kedudukan di kepemerintahan, tidak punya ini, tidak punya itu. Rahimah wa rahimahumullah jami'an harus berada dalam jiwa yang besar. Kita sedang menjadi jururullah, tentara-tentaranya Allah Azza wa Jalla. Insya Allah barakallahu fikum bekerja sama dengan aparatur negara TNI dan Polri menjaga dan melindungi negeri ini dan anak-anak negeri ini barakallahu fikum. Berarti perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada adalah perjuangan yang sangat berharga, perjuangan yang sangat besar dan sangat mahal. Beliau mengingatkan bahwa kebid'ahan itu, ini di bawah kesyirikan, kebid'ahan itu adalah sejahat-jahat perkara. Faliyat sababu fidhalalin firaqin halika. Kebid'ahan itulah yang menjadi sebab tersesatnya kelompok-kelompok yang telah binasa. Wa sababun fi tafriqil ummah. Kebid'ahan itu, perkara-perkara baru dalam urusan agama, menjadi sebab berpecah belahnya umat. Wa sababun li dukhulin nar, dan sebagai sebab masuk ke dalam neraka. Wa sababun fi sallis suyuti wa sakkit dimai, dan perkara-perkara baru dalam urusan agama yang menjadi sebab dihunusnya pedang-pedang dan ditumpahkannya darah-darah. Gimana kepada ini? Ahlu sunnah wal jamaah menghalalkan darah atau darah-darah. Ahlu sunnah atau muslimin, antum tidak akan jumpai itu. Coba lihat, coba perhatikan mereka-mereka yang berada dalam kebid'ahan, betapa murah harga nyawa saudaranya. Karena persoalan, maaf-maaf, warta warisan, sang kakak tega membunuh adik, tega membunuh ibunya, atau tega membunuh bapaknya, cuma kira-kira persoalan kecil, barakallah. Itulah kebijakan barakallah itu di dalam negeri. Kebijakan itu kan adalah perjalanan hidup di dalam agama yang keluar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan seseorang itu beringat. Keluar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan seseorang itu punya jiwa radikal. Barakallahu fiik. Sehingga sebuah kedustaan besar bisa dituduh ahlu sunnah wal jamaah itu yang melahirkan orang-orang radikal. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fiik akan berakhir pada terhunusnya pedang-pedang dan tertumpahkannya darah dan sama ahtarah wa awarraha fi dunya wa din. Betapa besar bahayanya, kata beliau, betapa besar kemudaratannya dalam kehidupan dunia dan agama. Bahaya taqudu ahlaha ila sallis suyuh. Kebijakan itu benar-benar akan menggiring para pelakunya untuk membunuh pedang-pedang mereka. Hatta al-murdi'ah yarawna sallas sayfi. Sampai-sampai murdi'ah berpandangan membunuh pedang. Wahum min abradillah tibabi takbir wa mu'afadati bidjuluh. Padahal murdi'ah ini, kata beliau, Allah Ta'ala, orang yang paling perlu, orang yang paling dingin untuk mengkafirkan orang, orang yang paling dingin untuk mengkafirkan orang atau menyiksa orang dituduh dengan dosa, tapi karena dia berada dalam kebijakan, dia juga akan menghunus kebijakan, akan terjatuh dalam menempatkan jalan. Ya, yang belajarlah dari kaum suci yang berkata-kata apa yang terjadi. Mereka saling barakallahu fikum pernah darah iman wa rahmatullah. Kata beliau, wa ma'azal yahuduhum syarruhum wa bid'atuhum ila salmi suruh. Begitu dinginnya kaum murtiah dalam hal mengkafirkan, namun ternyata kejahatan yang ada padanya, kebijakan yang ada pada mereka, menggiring mereka untuk menghunus terjadi. Al-Fawaraj Salmus Suluha Wal-Jahmiyah Sadari Wa Kutila Za'imuhum Jahbin Sukhwan Bima'rafat Ma'al-Fawaraj Wa'ala-Fawaraj. Kaum Khawarij telah membunuh pedang-pedang. Kaum Jahmiyah juga demikian, dan telah terbunuh pimpinan mereka Jahm bin Sofwan dalam peperangan bersama Khawarij. Demikian barakallahu itu. Sampai beliau menyebutkan Sayyidu Ahlal Bida'i Takuduhum bid'ahum ila al-khuruj 'ala al-mujtama'at al-islamiyyah. Untuk menemukan ahli bid'ah, menggiring kebid'ahan-kebid'ahan mereka itu untuk keluar dari barisan muslimin, keluar dari pemimpin muslimin, wa sallis suyuh 'alaihim, lalu kemudian mengangkat senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka, barakallahu fikum. Fakhtarul bida'i fi dunya wal akhirah, ifsadun fi dunya wa halakun fil akhirah wal akhirah. Kerusakan, ya, bahaya kebid'ahan itu di dunia dan di akhirat. Merusak di dunia, membinasakan di akhirat. Wal akhirah. Wal akhirah. Wal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Jadi iman wa rahmatullah, sekali lagi, siapapun yang keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, maka dia akan berakhir dengan menghalalkan darah saudaranya, akan berakhir kebid'ahan tersebut dengan membunuh pedang terhadap saudara-saudara. Dari sini kita katakan, semua ahlul bid'ah adalah menghalalkan darah, ya, ahlus sunnah wal jamaah, menghalalkan darah ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, iman wa iman semua, ya, ketika menghadapi demikian, ya, tentu ya butuh kita untuk kemudian belajar bela diri, gitu, menjaga diri. Kalau ada orang, ya, kita bisa menghindarlah, tidak kemudian membalas, tapi bisa menghindar. Setelah itu langkah lari seribu, ya, tapi kan menghindar dulu. Kalau kena klok, ia tidak bisa lari, wis teler. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ya, Al-Quran dan Sunnah menganjurkan kita untuk, ya, berolahraga, kemudian belajar, ya, bela diri. Syekhuna Mukbir rahimahullah sangat-sangat menganjurkan, barakallahu fikum, untuk kita, ya, berlatih membela diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. والله تعالى على الصواب وآخر دعوانا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.